pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 22 Januari 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. 15 siswa Man Insan Cendekia masuk rumah sakit akibat terjangkit difteri. Polres Aceh Selatan tangkap komplotan penipu asal Tanjung Balai. Jembatan Krung Tingkem yang telah miring harus segera dibongkar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, sebanyak 15 siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Idiraya Aceh Timur dirawat di sejumlah rumah sakit karena diduga terjangkit difteri atau penyakit menular akut yang disebabkan bakteri. Bahkan dua di antaranya, yakni Anggi Bagus Setiawan Lubis dan M. Akbar Al-Mukti, telah dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, Sumatera Utara. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kasih Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Timur, Abdullah, mengatakan, kedua orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Medan ini sudah kategori parah, yaitu keadaannya lemas, sulit menelan makanan, dan sulit bernafas, serta muncul gejala putih keabu-abuan di dalam tenggorokan yang disertai bengkak. Kasih Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Timur Abdullah mengatakan, selain dua orang yang dirujuk ke Medan, sebanyak 11 siswa-siswi Man Insan Cendekia dirawat di Rumah Sakit Geraha Bunda, dan dua orang dirawat di Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur. Selain itu, sebanyak 8 siswa-siswi sedang ikut perlombaan di Banda Aceh juga diduga terjangkit difteri karena telah mengalami demam. Kasus difteri yang menyerang belasan siswa Man Insan Cendekia ini mendapat tanggapan serius dari pihak Dinas Kesehatan Aceh Timur. Pagi kemarin, pejabat Dinas Kesehatan Aceh Timur dan tim medis mendatangi Rumah Sakit Geraha Bunda dan Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud untuk mengkoordinasikan tentang cara penanganan difteri ini, sekaligus memberikan vaksinasi kepada para pasien. Sudahlun, tiga wanita asal Tanjung Balai, Sumatera Utara, masing-masing Sri Bulan, 27 tahun, Nur Aini Nasution, 33 tahun, dan Marlina, 36 tahun, beserta seorang pria bernama Erwin Siregar, 33 tahun, Sabtu kemarin diringkus Polres Aceh Selatan. Keempatnya diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan di toko emas Amin Setia, Jalan Merdeka, Gampung Pasar, Kecamatan Tapatuan, Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, AKP Darmawanto mengatakan, penangkapan empat warga asal Tanjung Balai ini berawal saat anggota Resmob Satreskrim Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap tiga tersangka wanita di Rumah Sakit Yulidin Awai. Ketiganya adalah Sri Bulan, Nur Aini Nasution, dan Marlina. Dari keterangan ketiganya ternyata ada satu orang lagi yang terlibat. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menangkap tersangka Erwin yang bersembunyi di jalan tengah Rumah Sakit Dr. Yulidin Awai. Selain menangkap empat tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 mayam emas dan 1 unit mobil Avanza. Selanjutnya, keempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudahlun, jembatan Krung Tingkem yang berada di lintas Banda Aceh Medan, kawasan Kecamatan Kuta Blangbiren harus segera dibongkar. Penyebabnya kemiringan lantai jembatan setelah pilar bawahnya dihantam tumpukan balok kayu yang dibawa arus sungai itu terus bertambah. Jika dipertahankan, dikhawatirkan jembatan yang dibangun tahun 1992 tersebut akan ambruk ke dasar sungai. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Biren Ismunandar mengatakan, menurut tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai PU Aceh, setelah melihat langsung kondisi jembatan Krung Tingkem kemarin, kemiringan lantai jembatan itu sudah mencapai 30 derajat. Sehingga daya tahan menjadi terbatas dan jika dipertahankan, bukan tidak mungkin jembatan akan ambruk. Dengan kemiringan seperti sekarang, menurut tim teknis Kementerian PU, kendaraan yang bisa melintasi jembatan itu adalah yang berat maksimalnya 12 ton. Untuk sementara, anggota Polres dan petugas Dinas Perhubungan Biren bersama warga mengatur arus lalu lintas di jembatan itu dengan sistem buka-tutup. Saat ini, posisi jembatan semakin miring. Hal itu sejalan dengan makin miringnya pilar bawah jembatan tersebut. Begitu juga rangka baja penahan bagian atas jembatan semakin bengkok. Setelah melihat kondisi jembatan Krung Tingkem yang semakin miring, tim Kementerian PU Jakarta, Balai PU Aceh, serta Dinas PUPR Biren sepakat mengarahkan kendaraan baik dari arah Medan maupun Banda Aceh untuk melewati jalur alternatif. Derun banjir yang melanda Kecamatan Bandar 2 Pidijaya Kamis lalu merusak sejumlah infrastruktur di kabupaten itu. Ratusan meter jalan di sejumlah desa putus akibat dihantam banjir. Di antaranya 150 meter badan jalan yang menghubungkan Gampung Asan Kumbang Drin Bungong amblas ke sungai. Dari Pidijaya, Abdullah Gani melaporkan. Selain jalan rusak, tidak kurang dari 2.000 meter tebing sungai amblas, serta puluhan unit rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir. Sekolah dan menasa juga tidak luput dari musibah akibat meluapnya air dari tiga sungai di Pidijaya. Kompleks SD Negeri Ulegle Tunong di Gampung Asan Kumbang juga terendam sehingga sekolah diliburkan. Wakil Bupati Pidijaya, Said Mulyadi mengatakan, air sungai yang meluap yaitu dari Krung Kiran, Krung Gahru, dan Krung Ulim, kemarin pihaknya melakukan pemantauan dampak bencana banjir sejak tiga hari terakhir. Satu unit alat berat mulai bekerja merintis jalan darurat pada lokasi jalan yang putus. Sabtu kemarin air dilaporkan sudah surut dan penduduk mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sampah yang berserakan terbawa air. Tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana ini, namun warga masih diliputi perasaan was-was terhadap potensi banjir yang masih berpeluang terjadi karena curah hujan masih tinggi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, empat pria asal Biren diringkus polisi dalam razia di depan Mapolres Aceh Utara di Desa Redup, Kecamatan Lok Sukun, Jumat sore karena kedapatan membawa sabu-sabu. Polisi turut menyita 4 paket sabu-sabu seberat 2,28 gram dari para tersangka. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Keempat tersangka sabu yang diringkus adalah M. Ami, 38 tahun, warga Desa Capa, Kecamatan Kota Juang, Hailir, 32 tahun, dan Dahrul, 35 tahun. Keduanya warga Desa Codrabo Baro, Kecamatan Pesangan, dan Ius, 30 tahun, warga Biren. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, Ibtu Suharto menyebutkan, saat itu petugas sedang mengadakan razia rutin di depan Mapolres Aceh Utara. Tiba-tiba melintas mobil Xenia BL1431Z yang digunakan empat pria tersebut dari arah Panton Labu menuju Lok Semawi. Petugas langsung menghentikan mobil tersebut untuk pemeriksaan. Saat itu petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 4 paket seberat 2,28 gram pada tersangka M. Ami. Keempat pria di dalam mobil itu langsung dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari empat pria yang tes urin, tiga di antaranya positif mengkonsumsi narkoba, sedangkan tersangka Ius negatif. Sudarlun, Pemkab Aceh Utara menambah jumlah beasiswa untuk mahasiswa miskin asal kabupaten itu dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Dana tambahan itu sebelumnya adalah beasiswa untuk santri yang diplot dalam RAPBK 2017. Dengan pergeseran itu, beasiswa untuk santri miskin di kabupaten tersebut jumlahnya juga 1 miliar rupiah yang diplot melalui Baitul Mal setempat. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepala DPKKD Aceh Utara M. Nasir mengatakan, pergeseran peruntukan beasiswa itu sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan tim anggaran dan MPD. Penambahan beasiswa dilakukan Pemkab dalam rangka menyahuti tuntutan mahasiswa yang meminta jumlah beasiswa untuk mahasiswa yang menyusun tugas akhir dan disertasi agar ditambah. Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara, Dr. Andes Ibrahim Bewa menyebutkan, beasiswa 1 miliar rupiah dari Baitul Mal untuk santri miskin akan disalurkan kepada 2.000 orang pada April mendatang. Beasiswa diberikan kepada santri yang punya KTP Aceh Utara, meski mengaji di luar Aceh Utara. Seleksi penerima beasiswa telah selesai dilakukan. Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib, setuju adanya keseimbangan jumlah beasiswa untuk mahasiswa dan santri. Ia berharap ke depan seleksi dilakukan lebih awal dan datanya diserahkan ke Dewan sebelum pembahasan anggaran sehingga dapat dicarikan solusi terbaik. Darlun, sejak diberlakukannya kenaikan harga BBM non-subsidi, harga bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar. Meskipun pemerintah telah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, namun harga barang-barang terus meroket. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Pedagang di pasar Langsa Azhar mengatakan, kenaikan sembako terjadi saat ini pada jenis barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, cabai, ikan, maupun lainnya. Untuk jenis beras kampung berbagai merek naik antara Rp5 hingga Rp7.000 per karung isi 15 kg. Harga ayam potong juga mengalami kenaikan dan sekarang dijual Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga satu papan telur ayam ras naik antara Rp36.000 hingga Rp35.000 per papan dari harga sebelumnya Rp33.000 hingga Rp34.000 per papan isi 30 butir. Sementara itu, komoditi lokal kini malah turun harga, seperti cabai kecil yang mulai banyak dipanen petani lokal. Harganya turun dari Rp45.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai merah sekarang dijual Rp36.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 22 Januari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah alun, wassalam.